الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan tentang hukum-hukum seputar al-jihadu fi sabilillah dari kitab al-fiqhu al-muyassar fi dha'il kitab wa sunnah. Dan kita telah sampai kepada pembahasan tentang hukum berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa hukum al-jihad adalah fardu kifayah sebagaimana yang ditetapkan oleh jumhur ulama. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa berjihad merupakan sesuatu yang diwajibkan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berperang, berjihad, meskipun itu sesuatu yang kalian benci. Demikian pula ayat-ayat yang memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazw mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang mati dan dia tidak pernah berjihad, berperang, dan tidak meniatkan dirinya untuk berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia mati di atas salah satu cabang dari kemunafikan. Namun sebagaimana kita jelaskan bahwa berjihad meskipun hukumnya wajib, namun wajib kifayah atau fardu kifayah apabila telah ditegakkan oleh sebagian dari kaum muslimin maka gugur. Dan telah disebutkan oleh muallif hafizahullah ta'ala dalil tentang hukum fardu kifayah tersebut, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan al-husna bagi kaum mukminin yang berjihad dan yang tidak berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala selama mereka tidak mengikuti jihad di jalan Allah azza wa jal, bukan karena benci kepada amalan jihad, bukan karena mengingkari syariat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu syariat al-jihad, namun karena sesuatu, bukan yang disebabkan sikap berpalingnya dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau tidak selalu mengikuti peperangan, sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam terkadang mengirim sekelompok para sahabat dan mengangkat seorang amir dari mereka dalam keadaan para sahabat yang lainnya mereka tidak ikut dalam peperangan tersebut. Demikian pula di antara dalil yang menunjukkan tidak diwajibkannya bahwa jihad fi sabilillah hukumnya fardu kifayah dan bukan fardu ain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Dan tidaklah sepantasnya seluruh kaum mukminin ikut dalam peperangan, kalaulah seandainya ada sekelompok dari mereka yang mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagaimana yang kita terangkan menunjukkan bahwa Al-jihad fi sabilillah hukumnya fardu kifayah dan bukan fardu ain. Lalu kata beliau hafizahullah, wa hadha mashrutun bima idza kana lil muslimina quwwatun wa qudratun ala qitali a'daihim. Dan ditegakkannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini disyaratkan apabila kaum muslimin memiliki kekuatan, memiliki kudrah, kemampuan untuk memerangi musuh-musuh mereka, memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kufar wal musyrikin. Fa illam yakun ladaihim quwwatun wala qudrah saqata anhum kasairil wajibat. Namun apabila kaum muslimin mereka tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengangkat senjata berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka gugur kewajiban tersebut dari mereka. Hukumnya sama seperti amalan-amalan wajib yang lainnya, seperti sholat misalnya, sesuai dengan kemampuan. Dia tidak mampu mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri, maka gugur kewajiban berdiri di dalam sholat, maka dia duduk. Tidak mampu duduk, maka berbaring. Seorang yang berpuasa, apabila dia lemah disebabkan karena dia telah tua, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa dan tidak ada kewajiban mengqadha puasa. Yang wajib adalah membayar fidyah. Dan demikian pula amalan-amalan wajib yang lainnya. Menunaikan ibadah haji hukumnya wajib, namun bagi orang yang memiliki kemampuan. Adapun seorang yang tidak punya kemampuan, tidak terkena kewajiban menunaikan ibadah haji. Maka demikian pula berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disyaratkan harus dalam keadaan memiliki qudrah, kemampuan, kekuatan. Baik dari sisi akidah, iman, demikian pula dari sisi persenjataan, jumlah personil yang bersiap-siap untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini semua tidak terpenuhi, maka gugur kewajiban berjihad. Wa asbaha qitaluhum li'aduwihim wal halatu hadhihi ilqaan bi anfusihim ila tahlukah. Dan bahkan berperangnya mereka melawan musuh-musuh Allah dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi tidak punya kemampuan, itu sama dengan mencampakkan diri-diri mereka kepada kebinasaan. Mencampakkan diri kepada kebinasaan. Ini namanya perbuatan yang ngawur. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, telah masuk Islam sekian banyak dari para sahabat. Namun mereka tidak berperang melawan orang-orang musyrikin, disebabkan karena jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit. Di samping itu pula mereka berada di kota Makkah, negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang memegang dan yang mengatur pemerintahan di Makkah adalah mereka dari kalangan orang-orang kafir Quraisy. Mereka lah yang mayoritas. Mereka yang punya kekuatan. Mereka yang mampu menggalang rakyat. Sehingga kaum muslimin pada saat itu tidak diperintahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saat dari kalangan Ansar mereka datang meninggalkan Madinah, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat. Ketika itu jumlah mereka kurang lebih 80 orang berbaiat dalam peristiwa Baiatul Aqabah. Mereka meminta izin kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk mengangkat senjata memerangi orang-orang kafir. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna lam nu'mar bihadza." Kami belum diperintahkan untuk melakukan hal ini. Kondisi kaum muslimin dalam kondisi lemah pada fase Makkah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka bersabar. Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tidakkah engkau melihat orang-orang dikatakan kepada mereka, tahan tangan-tangan kalian, jangan kalian melakukan perlawanan. Yang wajib bagi kalian adalah menegakkan salat, menunaikan zakat, memberi maaf, dan tidak melakukan perlawanan. Maka diterangkan oleh para ulama bahwa apabila kondisi kaum muslimin seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kaum muslimin dalam keadaan lemah, tidak memiliki kekuatan seperti yang kita saksikan sekarang ini. Kaum muslimin lemah dalam perkara iman, akidah. Mayoritas kaum muslimin tidak memahami. Ditambah lagi al-hizbiyat, munculnya berbagai macam kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan sendiri-sendiri, yang semakin memecah belah kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Jangan kalian berselisih yang menyebabkan kalian terkalahkan, hilang kekuatan kalian. Maka kaum muslimin dalam kondisi lemah, terpecah-pecah, tidak memiliki kekuatan. Maka yang wajib bagi kaum muslimin adalah bersabar sampai datangnya waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, munculnya sebuah generasi yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Azza wa Jalla disembah semata-mata Allah Azza wa Jalla dan tidak disekutukan dalam beribadah kepadanya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, syarat yang sangat penting. Dari sini kita mengetahui apa yang dilakukan oleh sebagian yang membentuk kelompok-kelompok jihad lalu mengangkat senjata dalam kondisi mereka lemah. Ini adalah merupakan perbuatan yang ngawur, ilqa bi anfusihim ila tahlukah, mencampakkan diri-diri mereka dalam kebinasaan, melakukan bom bunuh diri, masuk ke sebuah tempat lalu kemudian meledakkan bom tersebut dan dia juga ikut tewas. Bahkan di antara kaum muslimin yang mereka tidak mengetahui sebab apa mereka terbunuh, juga ikut terbunuh. Tidak punya kekuatan, sembunyi-sembunyi, melakukan gerakan bawah tanah. Maka ini semua merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan merusak nama jihad. Sehingga banyak di antara manusia memahami bahwa Islam mengajarkan teror, Islam mengajarkan hal yang buruk. Bahkan dari kaum muslimin sendiri memandang bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan teror, akhirnya buruk citra Islam itu sendiri di mata kaum muslimin, belum lagi di mata orang-orang kafir. Disebabkan karena mereka yang mengatasnamakan jihad tidak memahami arti jihad tersebut dan syarat-syarat berjihad. Kapan seorang mengangkat senjata berjihad? Jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau berkata, hafizahullah taala, mata yata'ayyan, kapankah jihad itu menjadi fardu ain? Sebagaimana yang kita terangkan bahwa asal hukumnya jihad hukumnya fardu kifayah. Namun ada beberapa keadaan yang apabila dialami oleh kaum muslimin, maka jihad hukumnya menjadi fardu ain. Kata beliau, lakin hunaka halatun yata'ayyan fiha al-jihadu. Namun di sana ada beberapa kondisi di mana berjihad dalam kondisi tersebut menjadi fardu ain. Fayasiru fardu ainin 'alal muslim. Sehingga hukumnya menjadi fardu ain, wajib bagi setiap individu untuk mengikuti jihad tersebut. Wahia, dan keadaan-keadaan tersebut adalah al-halatul ula, yang pertama, idha hajamal a'da'u biladal muslimin, apabila musuh-musuh Islam memerangi negeri-negeri kaum muslimin. Jadi mereka yang menyerang, mereka yang menyerbu, mereka hendak menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Wa nazalu biha, dan mereka memasuki negeri kaum muslimin, au hasaruha, atau mereka memblokade, memboikot negeri-negeri kaum muslimin tersebut. Ta'ayyana qitaluhum, maka menjadi fardu ain memerangi mereka. Wa daf'u dararihim, dan menolak kemudaratan mereka, ala jami'i afradil muslimin, terhadap seluruh individu kaum muslimin, wajib untuk membela negeri mereka yang hendak dikuasai oleh orang-orang kafir. Sebab jihad, para ulama membagi menjadi dua bahagian. Ada yang disebut jihad al-hujum, jihad menyerang, memperluas wilayah kaum muslimin. Nah, jihad al-hujum ini yang tujuannya adalah memperluas wilayah kaum muslimin, menguasai negeri-negeri yang belum dikuasai oleh kaum muslimin, memperluas khilafah, lalu kemudian meminta kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam. Apabila mereka enggan masuk ke dalam Islam, maka penawaran yang kedua, mereka membayar jizyah, membayar upeti yang diserahkan pada pemerintah kaum muslimin. Apabila mereka enggan melakukannya, maka yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan menghinakan orang-orang kafir. Dan kondisi ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sebutkan syaratnya, apabila kaum muslimin memiliki kekuatan untuk itu dan berperang di bawah komando imam, imamul muslimin. Ini jihad al-hujum yang hukumnya fardu kifayah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengutus pasukan demi pasukan ke tempat-tempat tertentu. Adapun yang hukumnya jihad ad-dafa', jihad membela, ketika orang-orang kafir hendak menguasai negeri kaum muslimin, maka jihadud dafa' ini hukumnya fardu ain. Fardu ain, seperti yang disebutkan dalam keadaan yang pertama ini. Bahkan kata para ulama, apabila jihad itu menjadi jihad ad-dafa', tasqutu ma'ahu jami'u syurut, maka gugur seluruh syarat-syarat diwajibkannya berjihad bagi seorang. Karena semua orang wajib berjihad, yang laki-lakinya, yang perempuannya, anak kecilnya, orang tuanya, semuanya wajib berjihad sesuai dengan kemampuannya untuk membela negeri mereka dari serangan orang-orang kafir. Ini namanya jihad ad-dafa', jihad membela. mereka hendak diusir dari kampung halaman mereka, maka mereka membela diri. Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh membela dirinya, membela jiwanya, maka dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keadaan yang pertama yang diwajibkan bagi kaum muslimin seluruhnya tanpa terkecuali. Siapa saja dari mereka, meskipun mereka belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat dalam jihad al-hujum. Jadi kalau jihad al-hujum itu ada syarat-syaratnya. Makanya dalam peristiwa perang Badar, tidak semua sahabat keluar. Perang Uhud, sebagian para sahabat ditolak oleh Nabi SAW. Disebabkan karena belum memenuhi syarat wajibnya berjihad. Termasuk Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika itu. Tidak semua orang diperintahkan untuk berjihad. Fardu kifayah. Ini pada saat menyerang. Namun adapun ketika negeri kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir, maka wajib bagi setiap penduduk negeri tersebut untuk membela dirinya, membela negerinya masing-masing sesuai dengan kemampuan. Ini masyaallah ikhwan rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.